Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. So, insyaAllah kita lanjutkan pelajaran sharaf. Terakhir pembahasan tadrib, pembahasan latihan yang ada dalam bab pengantar ini. Kemarin sudah dibahas tamrin atau tadrib yang pertama. Sekarang yang berikutnya, sanian tadrib yang kedua, latihan yang kedua. Hati, berikan, datangkan. Hatil mudhari'a wal amra, datangkan fi'il mudhari' dan fi'il amr. Minal af'alil atiyati, dari fi'il-fi'il berikut ini. Summa zin huma, kemudian wazankanlah keduanya, buatlah wazan pada mubarak dan amr tersebut. Jadi berikan, datangkan mubarak dan amr dari fi'il-fi'il berikut, kemudian buatlah wazannya. Yang pertama fi'il yang disebutkan ada beberapa. Yang pertama ghaza, maknanya berperang. Ghaza mudhari'nya bagaimana? Ghaza yaghzu, ini mudhari'nya. Jadi alif pada ghaza itu berubah menjadi wawu, sehingga menjadi yaghzu ini ya. Dan aslinya adalah wawu tersebut. Jadi aslinya justru wawunya ini. Dan pada maudhi tadi wawunya itu diubah menjadi alif. Ghaza yaghzu. Kemudian amrnya menjadi huzu. Jadi huruf wawu yang ada di akhir huruf illah tersebut itu dihilangkan pada bentuk amr. Jadi amrnya menjadi uhzu. Berarti wazannya bagaimana? Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu. Kemudian amrnya uf'u. Karena lam kalimah yakni huruf illah atau wawu itu dihilangkan, maka pada wazan juga dihilangkan lam kalimahnya atau lam wazannya, sehingga wazannya menjadi uf'u. Ini ya, uf'u wazannya uf'u. Jadi wazannya fa'ala yaf'ulu uf'u. Ini yang berikutnya. Sara, berjalan. Sara maknanya berjalan. Mubaraknya apa? Yasiru. Ya. Amarnya apa? I. Amarnya sir. Ya. Sara yasiru, amarnya menjadi sir. Bagaimana membentuk amar dari mudhara' ya? Yasiru, huruf mudhara'ah ini dihilangkan, kemudian akhirnya disukun, kemudian didapati sir. Ada dua huruf yang sama-sama sukun bertemu, maka dan kebetulan huruf awal itu huruf illah, maka ini dihilangkan juga huruf illahnya. Kemudian di awal amr tersebut hurufnya berharokat, ya, maka tidak ditambahkan hamzah. Berbeda dengan yang ughzu, ketika huruf mubara'ah dihilangkan, huruf awal kan sukun ya, asalnya ghoin ini sukun. Nah, karena ini awalnya sukun maka ditambahkan hamzah menjadi ughzu. Tapi kalau sir awalnya sudah berharakat maka tidak ditambah hamzah, sehingga bentuk amarnya sir. Wazannya fa'ala apa? Yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu apa? Fil. Amarnya menjadi fil. Karena huruf illah itu pada ain kalimah dihilangkan, maka pada wazan itu juga dihilangkan. Sehingga wazan fi'il amrnya adalah fil. Berikutnya ba'saro, ini 4 huruf. Kalau dihilangkan satu huruf menjadi tidak bermakna, sehingga 4 huruf ini semuanya asli, tidak ada huruf tambahan. Ba'saro ini asli 4 huruf. Mencerai-beraikan, memporak-porandakan atau mencerai-beraikan, atau mengeluarkan sesuatu yang ada di dalamnya. Ba'saro. Ba'saro mudhari'nya apa? Yubak siru. Kemudian amarnya, ya, dengan menghilangkan huruf mudhari'ah ya, ya-nya dihilangkan, kemudian akhirnya disukun, sehingga menjadi ba'sir. Ya. Awalnya sudah berharokat, maka tidak ditambah hamzah. Ya. Jadi bentuk amarnya ba'sir. Ba'sara yuba'siru ba'sir. Jadi wazannya apa? 4 huruf berarti tambahkan 1 lam lagi pada wazan. Fa la la yu yu fa lilu. Amarnya berarti fa lil ini. Itu amarnya ya, menjadi fa lil. Fa la la yu fa lilu fa lil. Berikutnya wajada, wajada. Di sini pada fi'il madhi ini huruf awal atau fa kalimah berubah huruf illah, yakni wawu. Ketika dibentuk mudhari' menjadi apa? Ya jidu. Berarti wawunya dihilangkan atau fa kalimah dihilangkan pada bentuk mudhari' menjadi yajidu, ya, tidak ada wawu, ya, yajidu ini pada mudhari' sudah dihilangkan. Kemudian bentuk amarnya dari mudhari' tadi yajidu, huruf mudhari'ah dihilangkan, kemudian akhirnya disukun menjadi jid. Amarnya menjadi jid. Kemudian wazannya apa? Fa'ala. Kemudian yajidu menjadi tadi apa? Fa'nya dihilangkan. Berarti ya ya'ilu. Ya, fa kalimah dihilangkan, maka pada wazan fa'nya juga hilang. Sehingga dari huruf mudhari'ah ya langsung ke ain kalimah. Ya'ilu. Yajidu wazannya ya'ilu. Fa kalimah dihilangkan. Kemudian amarnya ail. Ya, pada amar, karena fil amar berasal dari fi'il mudhari, fa'nya sudah dihilangkan, maka pada amar fa'nya juga hilang, hanya yang ada ain kalimah dan lam kalimah, sehingga menjadi ail. Ya, wazannya ail. Jadi fi'il tadi wajada yajidu jid. Kemudian wazannya fa'ala ya'ilu ail. Sudah ya. Berikutnya ada yang bisa? Coba. Qadha salah satu. Ya, qadha yaqdi. Terus amarnya apa? Iqdi. Iqdi. Ya, qadha huruf akhirnya itu alif. Alif yang ditulis dalam bentuk ya, ya. Alif. Kemudian pada mudhari yaqdi alifnya berubah menjadi ya. Dibaca yaqdi alifnya itu berubah menjadi ya. Kemudian pada amr ya-nya dihilangkan. Ya yang akhir ya. Ya huruf mudhari dihilangkan, kemudian ya yang akhir juga dihilangkan. Ya huruf illah yang ada di akhir pada lam kalimah itu dihilangkan menjadi iqdi. Jadi mengucapkan, melafazkan juga harus tepat ya. Mudhari'nya ada ya, berarti dibaca panjang. Yaqbi. Ya. Adapun pada amr, ya-nya dihilangkan, berarti dibaca pendek. Yaqbi. Jadi panjang pendeknya itu harus tepat ya. Karena akan berpengaruh terhadap makna kata tersebut. Ini. Jadi fi'ilnya qadha yaqdi iqdi. Wazannya apa? Fa'ala yaf'ilu if'ai. Ya. Jadi pada amr lam kalimah yaitu huruf illah itu dihilangkan. Maka wazannya juga demikian, lam kalimahnya dihilangkan sehingga menjadi if'ai. Wazan amarnya menjadi if'ai. Fa'ala yaf'ilu if'ai. Berikutnya kawa. Kawa yakwi. Kawa yakwi. Ini sama dengan qadha yaqdi. Kawa huruf akhirnya alif ya, yang ditulis dalam bentuk ya, kemudian berubah menjadi mudhari, alifnya berubah menjadi ya, menjadi yaqwi. Kemudian fi'il amarnya apa? Iqwi. Ya, ya yang akhir huruf ilah itu dihilangkan. Fi'il amarnya menjadi iqwi. Kemudian wazannya apa? Fa'ala yaf'ilu. Kemudian amarnya sama ya. If'ai. Jadi lam kalimah itu dihilangkan menjadi if'ai wazannya. Wajada tadi mendapatkan atau ada. Qadha itu menghukumi, menghukum, memutuskan. Nanti dari kata itu menjadi qabil. Qabil itu kan hakim yang menghukumi, yang memutuskan perkara. Kemudian kawa menyetrika. Kawa menyetrika. Ghoza berperang. Berikutnya wash ini shinnya dengan tasdid ya, dari apa yang dicari artinya dalam kamus yang ada dengan tasdid, wallahu a'lam. Jadi washa, jadi shinnya dengan tasdid. Walaupun mungkin kalau tanpa tasdid juga bisa, cuma dari artinya, karena nanti ya, maknanya mungkin berbeda. Kalau itu tanpa tasdid, ya, mungkin ada dua kemungkinan ya. Dari bentuknya dulu, washa tanpa tasdid ya, washa, maka nanti dia seperti kawal tadi. Dari sisi huruf akhirnya, ya, huruf akhirnya kan alif ya, washa huruf akhirnya alif, maka nanti dia alifnya tersebut akan sama dengan pada kawa maupun qaba, yakni ketika dibentuk mubarak alifnya nanti berubah menjadi ya. Adapun huruf awalnya pada washa itu huruf wawu, wawu juga termasuk huruf illah, maka wawu yang ada di awal itu nanti dia nanti akan sama dengan tadi wajada, karena wajada tadi awalnya wawu ya. Nah, di sini washa juga awalnya wawu, maka nanti keadaannya akan sama dengan wajada dari sisi wawu yang ada di awal atau pada fa kalimah. Berarti apa? Tadi wajada mudharinya yajidu ya, berarti wawunya kan dihilangkan pada mudhari, maka pada washa demikian dibentuk mudhari menjadi yashi, ya. Mudhari menjadi yashi, jadi wawunya yang menjadi fa kalimah dihilangkan pada mudhari karena sama dengan tadi wajada yajidu, maka washa menjadi yashi, wawunya dihilangkan atau fa kalimah dihilangkan. Kemudian alif yang ada di akhir pada washa berubah menjadi ya pada mudhari, seperti kawa yakwi, qawla yakwi, tadi demikian. Washa maka menjadi yashi, washa yashi, itu mudhari-nya. Kemudian dibentuk amr bagaimana? Menghilangkan huruf ya, huruf mudhari'ah, kemudian huruf akhir itu illah, maka dihilangkan pula. Yang tersisa apa? Shin. Berarti amarnya shi. Ya. Fi'il amarnya menjadi shi. Satu huruf yang tampak, satu huruf. Tetapi ini sudah merupakan satu kalimat ya, atau bentuk fi'il amar. Maka tetap diucapkan dengan lafadznya shi. Ini. Kemudian wazannya fa'ala ya ya'ilu, karena fa' kalimahnya dihilangkan ya. Fa' kalimahnya dihilangkan ya'ilu, kemudian amarnya menjadi ai ya, amarnya menjadi ai. Ini. Okay. Fa'ala ya'ilu ain. Ini ya. Washa yashi shi. Kalau shinnya di tasdid washa ada, karena memungkinkan untuk bentuk yang ini dengan mengulang ain fiilnya pada huruf shin itu diulang dengan tasdid ya, menjadi washa, ini juga bisa demikian. Nanti mudhari'nya menjadi yuwashi, washa yuwashi. Kemudian amarnya washi, jadi menghilangkan huruf mudhari'ah dan huruf ilah di akhir menjadi washi. Ini kalau shin itu diulang atau dengan tasydid. Washa, yuwashi, washi. Dan dibuat wazan dengan mengulang ain berarti apa? Fa'ala, yu, yufa'ilu. Ya. Kemudian amarnya apa? Fa'ai. Ya, lamnya, lam kalimah dihilangkan karena tadi pada washi huruf akhir yaitu huruf ilah dihilangkan. Maka pada wazan lam itu dihilangkan sehingga menjadi fa'i itu wazannya. Washa, yuwashi, washi. Wazannya fa'ala, yufa'ilu, fa'i. Jadi berbeda dengan adanya pengulangan huruf pada ain kalimat, bentuknya fi'il berbeda, ya. Kemudian wazannya juga tentu berbeda. Ya, kalau tadi tanpa pengulangan, wawunya dihilangkan, wawu yang awal pada fa' kalimat itu dihilangkan pada mudhara, ya, yashi. Tapi kalau ain kalimat itu diulang, maka fa' kalimat yaitu huruf wawu tetap ada, tidak dihilangkan. Washa, yuwashi, wawunya tetap ada. Ini. Jadi dengan adanya pengulangan ain kalimat akan ada perubahan, berbeda dengan yang asalnya. Maknanya menyulam atau menghias. Yang pakai tasydid ya. Kalau yang satunya ya mungkin hampir sama. Kalau nanti bisa dilihat di kamus. Berikutnya. Ro'a. Nah, ini juga agak berbeda dengan yang lain. Ro'a, melihat. Ini maudinya. Oh, ro'a ya. Huruf akhirnya alif. Mubaranya menjadi yaro. Mubaranya menjadi yaro. Apa yang dihilangkan di situ? Yang dihilangkan adalah hamzah pada ro'a, berarti pada ain kalimat. Ya. Ro'a menjadi yaro. Kalau dilihat asalnya dari ro'a dibentuk mudhari' itu sebenarnya menjadi yar'a. Ya. Yar'a seperti ini ya. Ro'a menjadi yar'a. Kemudian hamzahnya itu dihilangkan. Ya. Ain kalimah itu dihilangkan, ya. Dan kemudian ro yang sebelumnya di fathah sehingga menjadi ya ro. Berarti di sini apa? Ain kalimah dihilangkan pada bentuk mudhari'. Kemudian di bentuk amr dari ya ro huruf mudhari' hilang, huruf ilah di akhir juga hilang. Amrnya menjadi ro. Ro itu tadi posisinya apa? Fa kalimah ya, huruf pertama atau fa kalimah. Kalau dibuat wazan berarti apa? Fa'ala. Pada mudhari' tadi ainnya dihilangkan, berarti yaf yafla atau yafala. Yafla atau yafala, ya. Yang jelas ainnya itu dihilangkan, ya. Ain kalimah pada mudhari' dihilangkan, menjadi yafala. Yafalu ya, faala yafalu, yafalu. Ya. Kemudian amarnya hanya tadi roh hanya pada fa kalimat, sehingga amarnya pada wazan hanya fa itu saja. Ya. Jadi roa, yara, roh. Wazannya faala, yafalu, fa. Faala itu madhi, yafalu untuk mudhari'nya, wazan mudhari'nya. Kemudian fa itu wazan amarnya. Berikutnya asyara, mengisyaratkan, menunjuk. Ini ada huruf tambahan, hamzah di awal pada asyara itu hamzahnya tambahan, bukan huruf asli. Jadi aslinya hanya syara, kemudian ditambahkan hamzah di awal menjadi asyara. Asyara ini mudhari'nya menjadi apa? Yushiru. Ya. Pada bentuk fi'il yang tadi ada huruf tambahan hamzah di awal, ya. Nanti mudhari'nya ada nanti ya wazannya, tapi dalam kata ini dari asyara menjadi yushiru. Kemudian amarnya apa? Amarnya itu nanti hamzah tambah tadi muncul lagi. Jadi pada mudhari' hamzah tambahan itu tidak muncul. Ya. Adapun pada amar hamzah tambahnya muncul kembali. Kemudian ada huruf illah, ya, itu dihilangkan. Fi'il amarnya menjadi ashir. Ya. Jadi perubahannya dulu ya, kita lihat perubahannya dari madhi asyara. Asyara itu madhi, kemudian mudhari'nya yushiru. Ya, yushiru. Kemudian amarnya ashir. Ya, ashir. Ya, tunjuklah, isyaratkanlah. Ya, artinya ya ashir. Lalu wazannya bagaimana? Atau asalnya dulu ya. Kalau dilihat asalnya, aslinya tadi asyara. Mudhari' itu aslinya ada, tetap ada huruf tambahan hamzah tadi. Ketika dibentuk mudhari', huruf tambahan hamzah di awal itu sebenarnya tetap ada. Oke. Okay. Menjadi yu a shiru. Ya, jadi asalnya seperti ini, mudhari'nya yu a shiru. Ya, kemudian hamzah tadi dihilangkan pada mudhari'. Ya, sehingga menjadi yu shiru. Jadi aslinya yu a shiru, kemudian hamzahnya dihilangkan menjadi yu shiru. Kemudian dari mudhari' dibentuk amr. Nah, fi'il amr ini dibentuk dari mudhari' yang asli tadi, bukan yang hasil jadinya, bukan dari yushiru, tetapi dari aslinya, yaitu yu'ashiru. Nah, pada yu'ashiru dibentuk amr seperti biasa, huruf mudhari' dihilangkan. Kemudian huruf akhir disukun. Ya. Kemudian didapati ada dua huruf yang berurutan sama-sama sukun. Ya di sini sukun menjadi, tadi hasilnya menjadi asyir kan gitu. Kemudian didapati dua huruf yang berurutan sama-sama sukun, yaitu ya yang sukun dan ra yang sukun. Nah, ya yang sukun itu ya huruf illah, maka dia dihilangkan supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun. Jadi tidak bisa bertemu dua huruf yang sukun seperti ini. Dan yang karena yang awal itu huruf illah, maka dia dihilangkan untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun. Sehingga didapati apa hasil fi'il amarnya? Ashir. Ini ya. fi'il amarnya menjadi ashir. Jadi dibentuk dari fi'il mudhari yang asli, yang ada hamzah tambahannya tadi. Jadi hasilnya asyara yushiru ashir. Nah ini wazannya pada madhi dari tiga huruf fa, ain dan lam tadi ditambahkan apa hamzah di awal menjadi af'ala. Nah, ini wazannya ya af'ala. Karena pada asyara ada huruf illah, maka ada perubahan penyesuaian harakatnya. Tapi wazan aslinya itu af'ala. Ya, kemudian mudhari'nya yuf'ilu. Yuf'ilu. Kalau dilihat aslinya ya yu'a yu'af'ilu. Ya, aslinya yu'af'ilu. Ini aslinya. Tapi kemudian tadi hamzahnya itu dihilangkan. Hamzah tambahan dihilangkan pada bentuk mudhari' sehingga didapati wazannya adalah yuf'ilu. Kemudian fi'il amarnya dari mudhari' yang asli tadi ya. Sini ya. Hamzahnya ada, hamzah tambahan ada. Kemudian kita lihat yang aslinya dulu ya. Dari yu'af'ilu menjadi af'ilu. Ini wazan yang asalnya dulu ya. Jadi wazan asalnya af'ala yuf'ilu, amarnya af'il. Kemudian terkait dengan fi'il tadi asyara yushiru ashir. Pada ashir tadi apa? Huruf illah pada ain kalimah dihilangkan. Sehingga pada wazan untuk fi'il amr ini ain kalimah dihilangkan. Sehingga di sini wazannya afil. Ya, karena harokatnya menyesuaikan. Ketika ain dihilangkan, kan fa' sukun juga ketemu sukun toh, maka fa'nya di kasrah menjadi afil. Jadi wazan pada asyara adalah af'ala yuf'ilu afil. Afil itu wazan pada asyara. Jadi yang dihilangkan pada amarnya ain kalimat dihilangkan pada fi'il amarnya, pada wazan amarnya menjadi afil. Ya. Tapi kalau wazan pada bentuk tersebut, wazan yang dasar pada bentuk tersebut tadi af'ala yuf'ilu af'il. Ya. Jadi tetap wazan yang pokok atau yang asal itu tetap ada ya, sesuai dengan hurufnya lengkap ya. Tetapi tadi ketika diterapkan pada kata-kata tertentu, terutama yang ada huruf ilahnya, maka itu yang mungkin bisa mengalami perubahan tadi, mungkin dihilangkan huruf ilahnya. Dari ini ada yang ditanyakan? Jadi setiap bentuk mudhari' itu ditambahkan ya. Iya, setiap bentuk mudhari' itu ditambahkan ya di awalnya. Kadang-kadang di ya, kadang-kadang dhammah, kadang-kadang fathah, kadang-kadang yu, kadang-kadang ya. Tetapi itu nanti ada tempatnya masing-masing. Kapan dibaca dengan fathah, kapan dibaca dengan dhammah, itu ada pada tempatnya masing-masing, pada bentuknya masing-masing. Jadi nanti ada kelompok-kelompok bentuk fi'il ya. Itu ada tempatnya. Dan sebenarnya tadi ya huruf awal pada mudhari' memang yang apa yang asal yang awal kita pelajari itu adalah dengan ya, ya dalam contoh-contoh tadi dengan ya itu yang dasar. Akan tetapi sebenarnya tidak hanya ya saja, tapi nanti ada 4 huruf. Ya, kemudian ta, kemudian hamzah, dan nun. Ini. Tetapi nun nanti terkait dengan maknanya. Nanti di pembahasan saja insyaallah. Tapi yang ditunjukkan atau yang ditampakkan memang untuk awal sebagai bentuk dasar itu dengan ya. Yang lainnya nanti. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Untuk anda, tambahan ya. Yang mana? Untuk fil amr, kalau didapati awal kata fi'il amr tersebut itu berharokat, maka tidak ditambahkan hamzah. Ya. Kalau didapati bentuk amr itu berharokat, awalnya sudah berharokat, maka tidak ditambahkan hamzah. Seperti tadi sir, awal kata, awal sir ini hurufnya berharokat ya, sir dengan kasroh. Ya sudah, tetap itu tidak kemudian ditambahkan hamzah. Ka'tara tadi fa' sir, awalnya berharokat. Ya sudah, seperti itu apa adanya, karena awalnya sudah berharokat. Tetapi untuk ghoza misalnya, ketika dibentuk amr, nanti hajanya seperti ini. Ghoin sebagai huruf awal atau fa kalimah itu sukun. Ya. Nah, dalam bahasa Arab tidak bisa awal kata itu sukun. Atau awal kata itu huruf mati atau konsonan. Kalau diibaratkan dalam bahasa Indonesia ya, itu tidak bisa. Ya. Awal kata harus berharokat, tidak bisa sukun. Sehingga untuk menghindari awal kata ini sukun, maka dia ditambahkan hamzah, hamzah wasal. Ya. Kemudian harokatnya menyesuaikan dengan harokat di sini. Kalau ini dhammah, ini juga dhammah. Sehingga menjadi uzu. Iqwi, iqwi tadi ya. Ini. Jadi penambahan hamzah pada fi'il amr kalau didapati awal fi'il amr itu sukun, hurufnya sukun. Tapi kalau awal fi'il amr itu berharokat, maka tidak ditambahkan hamzah. Ada lagi yang ditanyakan? Kita lanjutkan, tidak ada satu tadrib lagi, satu latihan lagi. Zin al kalimatil maktubata, zinil kalimatil maktubata bi khatin wadihin, wazankan kata-kata yang tertulis dengan tulisan yang jelas atau tulisan yang ditebalkan ya, yang nampak di sini tulisannya ditebalkan. Baik. Buat lafazannya saja. Dari kata-kata yang tertulis jelas atau yang dicetak tebal itu. Ini mengambil dari ayat di surah Ali Imran ayat yang ke-7. Di awal-awal ya, nanti bisa dibuka mushafnya. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i. Di situ yang tercetak apa? Yakhfa. Ya. Yakhfa. Ini. Apa wazannya? Ini fi'il mudhara', ya-nya kan huruf mudhara' tadi ya. Yaf'alu. Yakhfa wazannya yaf'alu. Berikutnya, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'u. Yusawwiru. Yang dicetak terbalik itu ya. Yusawwiru. Apa wazannya? Yu Yufa'ilu. Jadi dengan mengulang ain kalimah. Yusawwiru. Wawu itu sebagai ain kalimah. Sot itu fa kalimah. Wawu ain kalimah. Kemudian roh lam kalimah. Nah, di situ wawunya di tasdid atau ain kalimah di tasdid. Sehingga yusawwiru wazannya adalah yufa'ilu. Jadi ini fi'il mudhari'. Jadi ya itu huruf mudhari' tadi ya. Ini. Ya. Ya. Syai'un. Baik. Syai'un juga tebal ya. Tidak terlalu jelas ya. Masalah juga. Ya, enggak apa-apa. Baik. Syai'un. Apa wazannya? Tiga huruf. Huruf awal fathah, kedua sukun, tiga dhamma tanwin. Berarti wazannya fa'lun. Syai'un wazannya fa'lun. As-sama. As-sama juga tebal. As-sama. Kalau dalam ayat kan ada fi ya, maka dibaca fi samai. As-samai. Ya, kita ikut aja ya, enggak apa-apa. Karena tidak masalah. Artinya itu pembahasan lain tapi tetap tidak mengubah wazan. Hanya mungkin harokat akhirnya saja yang berbeda tapi wazannya tetap sama. As-samai. Di situ ada alif lam yang masuk pada isim tersebut. Maka alif lam ya tetap alif lam. Atau kalau biar lebih jelas, alif lamnya dilepas dulu, ya, dan dikembalikan ke bentuk asalnya sama un, ya, sama un. Jadi supaya jelas, ya, karena itu sudah dalam kalimat ya, maka dia ada alif lam kemudian huruf akhirnya di kasrah, itu nanti bagian nahu, karena dalam kalimat seperti itu, dalam ayat ini seperti itu. Adapun kalau diuraikan dari sisi sharafnya, coba dilepas dulu alif lamnya, kemudian huruf akhirnya kembalikan ke asalnya dengan koma supaya jelas ya. Jadi supaya tidak membingungkan, tidak rancu, lepas dulu, kembalikan ke aslinya dulu, yaitu samaun ya, langit ya. Nah, dari samaun baru kita cari wazannya, kita buat wazannya apa dari tiga huruf, kemudian alifnya itu tambahan, kemudian hamzah di akhir itu fa lam kalimah, sehingga wazannya apa? Fa'alun. Jadi sama'un wazannya adalah fa'alun. Ini ya. Jadi ketika menjumpai yang seperti ini dalam satu kalimat atau mungkin ayat atau hadis, maka kalau kesulitan tadi membuat wazan karena mungkin ada alif lam atau yang lainnya atau huruf akhirnya juga ada perubahan, ya, kita dikembalikan ke bentuk aslinya dulu, cari kata asalnya dulu, sanaun dari fis sanai aslinya sanaun tadi ya. Ini. Nah mungkin kalau dikembalikan ke kata lagi ya tinggal pasang alif lam kemudian akhirnya di kasrah menjadi al faali. Itu mungkin bisa jelas ya. Ini berikutnya apa? Kaifa yasha'u ya. Ya yasha'u ini fi'il mudhari', madinya sya'a, mudhari'nya yasha'u, seperti dalam ucapan insya'Allah ya, sya'a. Ini ya, menghendaki. Ini mabinya, mudarinya yasha'u. Berarti wazannya apa? Yaf'alu. Karena pada sya'a ada huruf illah, yaitu alif. Ya, alif tidak bisa menerima harakat, maka yang diberi harakat yang sebelumnya pada shinnya menjadi yasha'u. Adapun pada wazan, kembalikan ke aslinya. Yani yang berharakat itu pada ain kalimah dengan fathah, kemudian fa kalimah itu sukun. Sehingga wazannya adalah ya'alu. Ya. Mana lagi? La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwal ladhi anzala. Apa wazannya? Af'ala, ya. Af'ala. Ada huruf tambahan hamzah di awal. Jadi wazannya af'ala. Anzala wazannya af'ala. Huwal ladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun. Muhkamatun, ini yang tebal ya. Muhkamatun. Ini isim, bukan fi'il. Muhkamatun. Ini. Huruf aslinya kira-kira yang mana? Ya, dari asalnya ha, ha, kaf dan mim. Hakimah. Yang jelas huruf aslinya pada ha, kaf dan mim. Jadi ha itu fa kalimah, kaf itu adalah lam ain kalimah, kaf itu ain kalimah, kemudian mim lam kalimah. Kemudian baru dibuat wazannya. Berarti mimnya tambahan, alif dan ta di akhir juga tambahan. Jadi mim, kemudian huruf wazan fa, ain lam, kemudian tambahkan alif dan ta di akhir. Kemudian muf'alatun. Muhkamatun wazannya muf'alatun. Ini, jadi mimnya itu tambahan. Nanti untuk menunjukkan makna tertentu ya, nanti saja insyaallah bentuk-bentuk semacam ini ditambahkan mim atau mungkin tambah hamzah atau yang lainnya, nanti akan menghadirkan makna baru atau bentuk baru. Nanti di pelajaran-pelajaran mendatang insyaallah akan dibahas. Berikutnya, ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihatun. Mutasyabihatun. Mutasyabihatun. Huruf aslinya mana? Dari shin, ba dan ha. Syabaha. Berarti yang lainnya itu tambahan. Berarti kalau dibuat wazan, yang tambahan tetap sesuai dengan asalnya, sesuai dengan kata itu. Kemudian yang huruf wazan tadi menggantikan yang huruf asli, yaitu shin, ba dan ha. Maka ditulis mim, mita, kemudian fa kalimah, kemudian ain kalimah, kemudian lam kalimah, kemudian tambah alif dan ta. Sesuaikan harokatnya dengan kata tersebut. Mu, ta, fa, ila, tun. Jadi mutasyabihatun wazannya adalah muta, fa, ila, tun. Mutafa'ilatun, mutasyabihatun. Jadi wazan itu akan apa? Sesuai seiring dengan kata tersebut, atau sebaliknya kata akan sesuai seiring dengan wazannya. Mutasyabihatun, mutafa'ilatun, sama. Muhkamatun, muf'alatun, sama'un, fa'alun, syai'un, fa'lun, sama. Kalau diperhatikan kan semacam apa ritme atau irama atau semacam itu sama ya, bunyinya ya, hidup matinya kan sama, harakat sukun sama, itu wazan demikian ya, secara asal demikian ya. Kita lanjutkan. Fa'ammal ladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wili. Mana ini yang tebal? Fayattabi'una. Fayattabi'una. Fa-nya di situ huruf atas, artinya dia huruf penghubung, jadi tidak termasuk dari dalam fi'il itu. Fi'ilnya yattabi'una. Ya, jadi yang tidak atau tidak pokok atau bukan bagian dari fi'il bisa dilepas dulu, yaitu fa'nya itu dilepas dulu. Yang pokok ini fi'ilnya yattabi'una. Ya, yattabi'una dari apa? Huruf aslinya apa? Taba'a. Ya, ta, ba dan ain. Ya. Kemudian di bentuk atau yat, ya, kalau belum jelas atau masih samar itu yat tabiuna, ada dua tak kan, supaya jelas untuk langkah awal bisa taknya diuraikan dalam penulisan, ya, ini jadi tasdid itu kan pengganti dari dua huruf yang sama, yang awal sukun, yang kedua berharokat, kan demikian bacanya kan sama, ya kan, yat tabi'una ini. Supaya jelas, kalau dengan tasdid ini, ya kalau sudah faham tahu langsung bisa. Tapi kalau belum, uraikan dulu dengan dua huruf yang beriringan dan yang awal sukun, yang kedua berharokat. Ini, untuk supaya jelas tasdidnya tadi ya. Ini. Kemudian dari ini yat tabi'una. Tadi huruf aslinya adalah ta, ba dan ain. Nah, pada ayat tabi'una, tak ada dua tak. Yang satu berarti tambahan, yang satunya asli. Yang asli yang mana? Yang asli yang awal, yang disukun. Kemudian tak yang kedua, yang fathah itu tambahan. Ya, sehingga wazannya yaf ta ailuna. Kok bisa tahu? Ya nanti ada wazan-wazan. Jadi yang namanya wazan itu sudah tertentu, sudah ada patokan-patokannya, sehingga tinggal mengikuti, menyesuaikan patokan itu akan tahu. Oh di sini ada dua ta. Padahal tadi aslinya kan taba'a atau tabi'a, taknya hanya satu. Nah lantas mana tak yang tambahan itu, atau mana tak yang asli dari dua tak ini? Ingat di sana ada wazan ista'ala. Ista'ala. Nah dari sini tampak berarti tak yang tambahan itu tak yang antara fa dan ain kalimat. Sehingga kembalikan ke sini, ada dua tak. Tak yang kedua itu antara tak yang pertama dan ba. Dari ini tadi tampak berarti di sini taknya yang tambahan. Berarti tak yang awal tadi adalah asli. Sehingga ketika dibentuk wazan seperti ini, tak yang sukun yang pertama itu digantikan dengan fa, kemudian tak yang kedua tambahan tetap fa, kemudian baru sesudahnya ain, lam dan tambahan sesudahnya, sehingga wazannya menjadi yafta, yafta'iluna. Jadi yattabi'una wazannya adalah yafta'iluna. Ini berikutnya mana? Tashabaha. Ini seperti tadi asalnya dari sha, shan, shin, ba dan ha. Tashabaha. Shin, ba dan ha. Berarti ada tambahan apa? Ta dan alif. Ta sebelum shin dan alif sesudahnya. Berarti ta sebelum fa kalimah dan sesudah dan alif sesudah fa kalimah. Maka wazannya ta fa ala. Ya, tashabaha shin ba ha itu huruf asli, kemudian ta alif tambahan. Maka wazannya menjadi ta fa ala. Kemudian ibtigha'a. Atau asalnya ibtigha'un. karena ini isim ya. Dari atau maksudnya apa? Atau cari asalnya dulu. Huruf aslinya apa kira-kira? Ba, ghain, ini ya. Bagha, yabghi. Dari fiil aslinya adalah bagha yabghi, mencari. Bagha yabghi itu fiil aslinya. Jadi tampak di situ huruf aslinya ya. Ba, ghain dan ya. Aslinya ya ini. Kemudian tadi kembalikan ke kata ibtigha'ah berarti ba ain. Ba ghain ya. Ba kemudian ghain, ini ghain ya. Kemudian tadi pada asli pada mudhari ya. Tapi pada ibtigha'ah tidak ada ya. Lantas mana? Nah, ya-nya itu berubah menjadi hamzah di sini. Ya-nya ya, pada yabghi ketika dibentuk menjadi ibtigha'a atau ibtigha'un, ya-nya itu berubah menjadi hamzah yang ada di akhir pada ibtigha'un tersebut. Sehingga tinggal disesuaikan if ti'alun. Jadi ibtigha'un wazannya ifti'alun. Sesuai ya, ba itu fa' kalimah, kemudian ghain itu fa' kalimah, ain kalimah, awal. Ba itu fa' kalimah, kemudian ghain ain kalimah, kemudian huruf ilah yang di akhir yang kemudian diganti dengan hamzah itu adalah lam kalimah. Sehingga ibtigha'un wazannya ifti'alun dari asalnya bagha ya baghi. Ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wilih. Ta'wilih itu ha yang ada di akhir itu dhamir. Jadi asalnya ta'wilun. Kemudian bersambung atau diidhofahkan pada dhamir ha. Ini. Menjadi ta'wiluhu. Karena di situ majrur ya, maka menjadi ta'wilihi. Sekarang itu pembahasan nahwu ya di lain waktu. Sekarang untuk kata ta'wilnya saja. Ta'wilun ini bentuk asalnya. Ya. Kalau dalam ayat tadi menyesuaikan dengan tempat dan sebagainya menjadi ta'wilihi. Tapi asalnya ta'wilun. Ini. Huruf aslinya apa? Atau asalnya dari apa? Ini bentuk fi'ilnya adalah awwala. Ya. Jadi ain kalimah itu diulang. Ya. Awwala. Yu'awwilu. Ya, kemudian menjadi ta'wilun. Ini ya. Berarti ini fa'ala yufa'ilu. Jadi wazan fi'ilnya fa'ala dengan mengulang ain ya. Fa'ala yufa'ilu. Kemudian sesuaikan ini hamzah sebagai fa' kalimah, kemudian wawu sebagai ain kalimah, kemudian ya itu tambahan pada kata ta'wilun, ya-nya ini tambahan tetap ya. Kemudian lam juga sebagai lam kalimah. Sehingga wazannya ta'wilun. Dari fi'il tadi fa'ala yufa'ilu taf'ilun awwala yu'awwilu ta'wilun. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Mana yang tebal? Ya takaru itu saja ya. Ya. Ini kemarin sudah dicontohkan ya pada pembahasan sebelumnya. Kita ulang kembali. yadzakkaru. Ini ya. Yang tampak seperti itu, yadzakkaru. Ini kira-kira dari fi'il apa? Zakara yadzuru. Ya. Kemudian di bentuk mengikuti wazan ista'ala menjadi ista'kara. Ini aslinya dulu ya. Nah, kemudian kemarin pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas ya. Terkadang ini ta ketika bertemu dengan huruf tertentu dia terpengaruh sehingga berubah. Seperti di sini ta sebelumnya ada zal, maka ta-nya itu terpengaruh oleh zal tersebut sehingga ta ini berubah menjadi zal. Oh, ini kafnya tidak pasti di asal. Yang jelas di sini taknya terpengaruh oleh zal, dia berubah menjadi zal. Izzakaro, izzakaro. Dua bersama, yang awal sukun, yang kedua berharokat, diganti dengan tasdid ya. Izzakaro, ini. Izzakaro, ini. Nah, izzakaro itu maudhi. Mudhari'nya yadzakaru. Ya. Sehingga tadi dari asalnya ista'ala kalau ista'ala itu mudhari'nya nanti yasta'ilu. Berarti yadzakaru, yadzakaru wazannya ini yasta'ilu. Ya. Dalam ayat, coba nanti dicek ya. Kafnya ditasjid atau enggak? Wama yadzakkaru ya. Kafnya tasjid ya. Di sini tidak tertulis tasjid. Wama yadzakkaru illa ulil albab. Nah, kalau kafnya tasjid berarti bukan ini wazannya. Jadi dari itu bisa tahu. Kalau kafnya tidak tasjid, wazannya ini. Ista'ala yafta'ilu. Menjadi izzakaro yadzakaru. Yadzakaru kafnya tidak tasdid karena mengikuti wazan ini ista'ala yasta'ilu. Tapi kalau kafnya dengan tasdid yadzakaru, berarti kan berbeda dengan ini. Dari situ kan bisa diketahui, oh ini berbeda wazannya, berbeda bentuknya. Wazannya bukan ini, berarti wazan yang lain ada. Ada yang tahu? Ini. Nanti dia mengikuti ya, langsung saja dari wazannya. Dia mengikuti wazan yang ta-fa'ala. Ya, ta-fa'ala. Dari fa'ala menjadi ta-fa'ala. Dengan menambahkan ta di awal sebelum fa dan mengulang ain kalimahnya, itu wazannya itu tafa'ala. Ini bentuk maudhi. Nah, kemudian mudhari'nya yatafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Bandingkan dengan yang tadi ista'ala yasta'ilu. Sama apa beda wazannya? Beda ya, beda jauh. Ini tambahnya tak di awal dan mengulang ain. Yang di sini tambahnya hamzah sebelum fa dan fa sesudah fa. Wazannya berbeda jauh. Ifta'ala yafta'ilu dengan tafa'ala yatafa'alu. Nah, kalau tadi dari zakara masuk wazan ifta'ala menjadi izzakara yadzakaru. Sekarang dari zakara dimasukkan pada wazan tafa'ala tadi. Ya. Menjadi apa? Ta-zak-karo. Ya. Ta-zak-karo. Kemudian ya tadakkaru. Menjadi ya tadakkaru. Dari zakara dimasukkan wazan tafa'ala yatafa'alu menjadi tadakkara yatadakkaru. Lalu seperti kaidah sebelumnya bahwasanya ta tambahan ini terkadang dia bisa terpengaruh huruf yang lain sehingga dia bisa berubah. Dalam hal ini ta sama terpengaruh dengan zal tapi yang sesudahnya. Ya tadakkaru, taknya dia terpengaruh oleh zal ini. Karena kedekatan makhraj ya. Itu. Jadi terpengaruh itu karena kedekatan makhraj. Ya tadakkaru. Nah, kemudian karena ini dekat, terpengaruh, maka tak ini dia dimasukkan ke zal. Ya. Ya, tak ini tambahan tadi dimasukkan ke zal sesudahnya. Karena masuk ke zal ya, menjadi yad yadzakkaru. Kemudian tulisannya di ringkas dengan tasdid. Yadzakkaru. Ini. Jadi tak terpengaruh oleh zal, maka dia masuk ke zal sesudahnya. Kalau yang tadi tak terpengaruh oleh zal sebelumnya ini, dan berubah menjadi zal. Jadi sama-sama terpengaruh, yang satu sebelumnya zal sebelumnya, yang satu di sini yang sesudahnya. Yang jelas taknya kemudian berubah menjadi zal. Karena berubah menjadi zal, kemudian disatukan dengan tasdid. Yadzakkaru. Yang di sini kafnya tasdid tadi. Itu ya. Ini berbeda. Sepintas berbeda tasdid pada kaf yadzakkaru dan yadzakkaru. Tapi wazannya tadi berbeda jauh. Ifta'ala yafta'ilu dengan tafa'ala yatafa'alu. Berbeda. Perbedaan sedikit pun akan berbeda, akan terjadi perbedaan pada wazannya. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya, nanti satu persatu akan dibahas lebih rinci pada pelajaran-pelajaran mendatang tentang apa yang dibahas ini tadi ya. Baik. Kalau tidak ada untuk pagi ini sampai ini dulu. Ya, kalau kemudian ada kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.